saya mau bayar zakat harta sama orang, atau langsung ke yatim piatu tanpa melalui badan atau lembaga yang mengelolanya, gimana? Tapi si anak yatim sudah ada keluarga yang mengurusnya, dan keluarga yang mengurus kebutuhan hidupnya pas-pasan. Di samping itu mereka masih ngontrak rumah untuk tempat tinggal. Apakah saya bisa memberikan zakatnya langsung pada mereka, dan gimana ketentuannya hukum dalam Islam? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal? Apakah menyalurkan zakat itu melalui amil zakat? Dan yang dimaksud amil zakat di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang merupakan utusan resmi dari pemerintah. Utusan resmi dari pemerintah. Adapun penamaan-penamaan sebagian organisasi amil zakat, organisasi ini, badan amil zakat, organisasi itu, maka ini bukan amil zakat secara syar'i. Yang dimaksud amil zakat adalah mereka yang memang menjadi wakil dari pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Nah, mana yang lebih afdol? Apakah diserahkan langsung atau diberikan kepada amil zakat yang merupakan wakil dari pemerintah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Nah, sebagian para ulama memandang serahkan kepada amil zakat. Nah, sebagian lagi menganggap bahwa diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya secara langsung itu lebih afdol. Kenapa? Karena dia mengetahui ditempatkan di mana, sehingga dia tidak ragu ya ketika dia memberikan hartanya, jangan sampai disalahgunakan. Nah, apalagi pada zaman-zaman kita sekarang ini, ma'asyiral ikhwah, sedikit orang-orang yang jujur. Nah, dan kebanyak orang-orang yang khawanah, orang-orang yang tidak punya amanah dalam menyalurkan zakat yang diserahkan oleh kaum muslimin, khususnya zakatul mal. Ya, di antara mereka ada yang mengumpulkan zakatul mal lalu digunakan untuk mengembangbiakkan harta tertentu, atau dikumpul misalnya lalu kemudian siapa yang mau pinjam diberikan kesempatan untuk meminjamnya untuk bisnis atau yang semisalnya. Nah, maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu harus diserahkan kepada mustahik, kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya. Kenapa kok dijadikan sebagai alat untuk pinjam-meminjam. Ya. Lalu kemudian sebagian mereka subhanallah berbangga-bangga dengan ini. Bahkan mereka tulis. Ya. Zakat ini ada yang membutuhkan, dipinjamkan. Ya, kalau orang itu memang termasuk di antara orang yang berhak menerima zakat, ya diberikan. Nah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita harus perhatikan betul diarahkan ke mana itu. Sehingga dari hal inilah sebagian para ulama menganggap bahwa menyerahkan secara langsung kepada al-mustahik itu lebih afdal, yang berhak. Nah, dan ini insyaallah taala yang rajih, kecuali apabila pemerintah mengurus dan memaksa. Ya, mereka meminta kepada rakyat untuk mengambil zakat tersebut dan diserahkan kepada wakilnya, amil yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Apabila ada permintaan dari pemerintah, baru kita berikan. Ya, apakah dia akan menyalurkannya di tempat yang benar, itu urusan dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada pemaksaan, pemerintah tidak begitu mengurus permasalahan zakat ini, maka afdalnya diserahkan langsung kepada al-mustahiq. Wallahu ta'ala a'lam.